Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kenalin nama gue Ipin dan gue masih anak pedagang sayur. Di keluarga gue, yang jadi pemimpin itu nyokap gue. Kenapa? Karena semua di rumah yang ngatur tuh dia. Ngatur dagangan, ngatur keuangan, sampai ngatur formasi Barcelona. Itu Suarez gak usah main tuh, gigitin orang mulu. Dan nyokap gue itu pemimpin yang profesional. Jadi kan nyokap gue nih dagang sama bokap gue ya. Dan lu tahu bokap gue digaji loh. Dan gajinya itu 30 ribu per hari. Dalam hati gue mah itu bukan gaji, itu uang jajan. 30 ribu nonton bioskop aja kurang goceng. 30 ribu nih, makan sate taichan belum sama minum. Masa iya mesti lembur dulu baru bisa beli minum? Tapi bokap gue tuh gak pernah ngeluh. Kenapa? Karena tunjangannya unlimited. PNS mah lewat. Makan gratis. Mes gratis. Bahkan tidur sekamar sama bosnya. Sampai bokap gue tuh dapat kendaraan dinas. Cuma bedanya kalau PNS itu platnya merah, kalau bokap gue platnya dicopot. Malu pajaknya mati. Dan gajian bokap gue tuh beda sama gajian karyawan-karyawan kantoran. Kalau karyawan kantoran kan gajiannya tunggu ditransfer. Kalau bokap gue mah gajiannya ambil sendiri di laci. Jadi abis dagang gitu, Tin, mak gue namanya Tini. Tin, gaji gue udah turun. Udah tuh ambil sendiri di laci. Pas ngambil, ya dikunci. Nyokap gue, oh begini nih. Wah, bukanya pakai pola. Gokil coy. Dan nyokap gue nih ya, nyokap gue mau ngomong apapun, bokap gue nurut-nurut aja coy. Dia mah pokoknya jawabnya iya-iya doang. Hari ini saya gak masak ya? Iya. Hari ini kita libur dagang? Iya. Hari ini gak gajian? Iya. Kalau gak gajian ntar yang keluargain, yang nafkain keluarga kita siapa? Oh iya ya, ya udah nih, gak lama, minta duit belanja dong, balik lagi. Dan bokap gue tuh nurut-nurut aja karena dia tuh takut. Bukan takut sama istri, tapi takut dipecat. Masalahnya kalau udah dipecat bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan keluarga. Gue mau bantuin, tapi gimana, posisi gue juga di keluarga masih magang. Ini juga lagi izin buat syuting Kompas. Iya loh. Tapi bukan cuman bokap gue juga selalu nurut sama nyokap gue. Kenapa? Karena menurut gue nyokap gue tuh pemimpin yang mulutnya tuh ajaib. Kadang kalau dia ngucapin sesuatu itu suka terjadi. Contohnya sampai sekarang nih gue masuk Suci 8. Pas audisi Kompas nih nyokap gue bilang, Pin semangat ya. Gue yakin lu lolos. Wah alhamdulillah gue dapat golden ticket. Gak lama nyokap gue bilang, Pin berdoa biar lu ditelepon Kompas. Alhamdulillah gue ditelepon Kompas. Sampai sekarang nih gue masuk 8 besar. Weh, nyokap gue bilang, Pin jangan begadang. Jaga kesehatan, mak udah tahu kok siapa juaranya. Ipin mak, Popon. Ya Allah mak, Ipin apa? Ah lu mak aku kayak sapam lagi briefing. Di situ gue ambil kesimpulan. Jadi kalau gue mau juara, gue tuh harus berusaha, berdoa, sama jadi popon. Makanya di sekarang nih kalau ada temen gue nanya gitu, Pin kuliah di mana? BSI, tinggal di Menteng. Kocak lu Pon. Gue Ipin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ipin. Luar biasa. Funny-funny. Ger-ger-ger-ger. Maksimal. Respect mania. Ipin tadi membicarakan bapak dan ibunya. Ah, pernah datang ke sini gak nonton? Gak pernah. Kenapa? Mendingan nyari duit. Kenapa sih mama emang gak pernah diajak? Kamu gak pernah ajak mama buat kesini? Mau sih, cuma dia tuh kalau malam jam 12 gitu ke pasar. Jadi dia tuh habis maghrib udah tidur. Tapi kangen gak sama mama? Kangen gak? Kangen. Udah yuk kita pulang yuk. Deket kan sini Jakarta doang kan. Kirain mamanya didatangin. Enggak lah gak didateng. Oke, kita dengar komentar dari Dewan Juri. Silakan yang pertama Pak De Indro. Ya, oke, Popon. Bukan Ipin, Pak De. Ipin. Maksud gue memberi ini supaya lu jadi Popon kayak gitu kan. Pin. Ya Pak De. Ya, gue ngerasa sih, show per show kayak gitu lu banyak kemajuan ya. Kayak gitu, gue ngerasa tadi lu rapih banget. Keren banget, gak kelihatan, walaupun ada satu ya sedikit yang kayaknya mau keselip, tapi gak kelihatan sama sekali, keren gitu. Gue berasa ngeliat lu kayaknya udah punya show sendiri, keren ya, keren banget. Terima kasih Pak De Indro. Terima kasih Pak De, Panji silakan. Iya menurut gue ini penampilan Ipin paling santai, paling tenang, paling lucu bahkan kayaknya menurut gue. Ini Ipin atau Popon nih? Jangan-jangan Popon nih sebenarnya. Ipin. Kocak lu Pon. Gitu. Jobe nih. Bukan. Iya. Terus, gua sih ngerasa temanya sih tipis. Lu cuman ngebuka, nyokap lu pemimpin, sisanya ngomongin bokap gitu. Bokap begini. Dampak dari kepemimpinan nyokap memang. Tapi akhirnya ngebahas soal bokap lu ketimbang kepemimpinan atau kepemimpinan nyokap lu atau pemimpin secara keseluruhan. Jadi ya sayang aja tipis. Nah, gue ngeliat lu udah tenang, lu udah lucu. Sekarang kalau gue tambahin PR boleh ya, demi karir nih. Gimana caranya nonton lu tuh meninggalkan kesan? Mungkin itu PR-nya, karena gue liat lu udah tenang, lu udah bisa bikin penonton ketawa. Nah sekarang ayo kita naikin lagi PR-nya, bikin lu berkesan di mata penonton. Ya, yeah? Thank you. Makasih Mas Panji. Calon Tong, silakan. Ipin, 2 minggu yang lalu, di Kuala Lumpur, berarti Malaysia, pindah udah. Ipin jadi omongan di sana. Di Kuala Lumpur. Ipin jadi omongan. Iya. Ipin jadi omongan. Kalau lain ya. Kok bisa? Ya, pertanyaannya nih, kalau kata tadi kan enggak usah kenalin diri, kenalin yang lain. Ini Ipin yang mana ya? Diomongin sama Kak Ros. Bercanda antar dikira guyon lah. Enggak. Bercanda antar dikira guyon dia sama guyon. Dong. Bercanda sama guyon kan sama. Very good job, Ipin. Ya, makasih, Cak Lontong. Halo, gue Ipin. Jangan lupa buat kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Stand Up Popas TV. Let's make love.